Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hasil atau buah atau manfaat dari beriman dengan hari akhir, yaitu minimalnya ada 3 manfaat yang besar dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, adanya kecintaan dan semangat untuk mengerjakan ketaatan karena berharap pahala di hari akhir tersebut. Orang yang beramal soleh, yang mengerjakan ketaatan, pendorongnya adalah karena berharap pahala balasan dari Allah di akhirat, yakni surga. Ketika dia gak beriman dengan hari akhir, gak akan mungkin beramal soleh. Manfaat atau faedah atau buah yang kedua adalah sebaliknya. Ar-rahbah. Takut. Ketika mengerjakan kemaksiatan. Takut, cemas, panik, khawatir ketika mengerjakan kemaksiatan. Dan ketika dia rela dengan kemaksiatan tersebut. Cemas ketika mengerjakan kemaksiatan dan ketika rela dengannya. Karena apa? Karena khawatir dan takut siksaan Allah di hari akhir tersebut. Ketika terjadi atau sudah melakukan suatu kemaksiatan, maka dia sadar. Dia cemas, gelisah, khawatir karena kemaksiatannya tersebut. Mengapa khawatir, gelisah, cemas? Karena takut siksaan Allah di hari akhir. Takut nanti di hari kiamat, di hari akhir akan disiksa di neraka. Sehingga dia ketika melaksanakan, sudah terlanjur melaksanakan kemaksiatan, segera dia bertobat kepada Allah. Istighfar, bertobat, dan memperbaiki diri. Memperbanyak amal soleh. Meningkatkan amal soleh. Demikian pula ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, ada niatan, maka dia ingat dari akhir, kalau saya mengerjakan perbuatan ini, saya akan disiksa nanti di hari akhir. Akhirnya bisa jadi sebab dia gak jadi untuk melaksanakan niatannya tersebut. Karena apa? Beriman dengan hari akhir. Semakin kuat, semakin bagus keimanan dia terhadap hari akhir, semakin kuat dia untuk segera meninggalkan niatan-niatan kemaksiatannya. Niatan-niatan berbuat maksiat. Semakin kuat untuk ditinggalkan niatan-niatan tersebut. Yang ketiga, hiburan bagi seorang mukmin dari perkara-perkara dunia yang dia terlewatkan. Dari perkara-perkara dunia yang dia luput darinya. Karena dia mengharap kenikmatan di hari akhir dan pahalanya. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cari-cari dari perkara duniawi yang halal, dia sudah mencarinya, sudah merencanakannya, qadarullah enggak dapat, maka dia enggak kecewa. Terhibur dengan apa? Dengan pahala nanti di akhirat. Ya sudah, insyaallah kalau saya enggak dapat di dunia, insyaallah saya dapat di akhirat. Yang penting saya sabar menghadapi ujian ini. Ujian tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari kenikmatan duniawi yang halal. Dia bersabar. Dia mengharap kenikmatan dan pahala di akhirat. Sehingga terhibur. Tenang hatinya. Tidak gelisah. Apalagi stres. Tidak. Insya Allah seperti itu. Bismillah. Semakin kuat keimanan seorang hamba kepada hari akhir, semakin dia tenang hidupnya. Walaupun kelihatannya ekonominya pas-pasan, walaupun kelihatannya kok dia kayaknya sangat miskin, kelihatannya banyak musibah dalam masalah usahanya misalkan, kok sangat kurang. Tapi dia kok tenang, kenapa? Ya ini diantar sebabnya. Karena keimanan kepada hari akhir. Sehingga keimanan kepada hari akhir sangat besar pengaruhnya bagi seorang muslim, seorang mukmin. Oleh karena itu banyak dalil-dalil yang menggandengkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena sangat erat kaitannya. Orang yang beriman kepada Allah pasti beriman dengan hari akhir. Kalau kita lanjutkan. Waqad ankarul kafiruna al-ba'tha ba'dal mauti za'imina anna dhalika ghairu mumkinin. Dan sungguh orang-orang kafir, mereka telah mengingkari kebangkitan setelah kematian. Mengingkari masalah kebangkitan. Dibangkitkannya manusia dari kuburan-kuburan mereka setelah matinya. Mereka mengingkarinya. Dengan sangkaan bahwasanya hal itu tidak mungkin. Kata mereka, tidak mungkin orang yang sudah mati, dikubur, sudah jadi tanah, belulang, hancur, dibangkitkan. Tidak mungkin, kata orang kafir. Wa hadza za'mu batilun. Sangkaan orang kafir ini batil. Tidak benar. Keliru. Salah besar. Dalla ala butlanihi asyar'u wal hissu wal aqlu. Tentang kebatilan sangkaan orang kafir ini telah ditunjukkan oleh syariat, dalil secara syariat, syar'i, dan al-hissu, indrawi atau fakta, sesuatu yang bisa diketahui dengan panca indera, wal-aqlu, dan telah dibatilkan secara akal. Amma syar'u, adapun secara syar'i, tentang batilnya anggapan orang-orang kafir tersebut. Faqad qala Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladhina kafaru allai yub'athu. Orang-orang kafir mengira, menyangka bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini sangkaan orang-orang kafir. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Qul bala wa rabbi, katakanlah, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, latub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitakan tentang apa yang telah kalian lakukan. Yang telah kalian amalkan akan diberitakan, diberitahukan, dijelaskan kepada kalian. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Wa qad ittafaqat jami'ul kutub as-samawiyyah 'alaihi. Dan kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Al-Quran, ini Taurat yang asli, yang belum diubah, demikian pula Injil yang asli, semuanya kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, semuanya sepakat menjelaskan tentang masalah al-ba'tsu ini, kebangkitan ini. Tentang dibangkitkannya manusia setelah kematiannya. Qala wa ammal hissu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, adapun secara indrawi, secara fakta, faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi dunya. Maka sungguh Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang dihidupkannya orang-orang yang telah mati di dunia ini, di kehidupan dunia ini. Wa fi suratil Baqarah, dan di dalam surat Al-Baqarah, khamsatu amsilatin ala dzalika, ada 5 contoh tentang dibangkitkannya orang-orang yang mati di dunia ini, bukan di akhirat. Di akhirat jelas semuanya akan dibangkitkan. Di dunia pun ada sebagian orang yang pernah dibangkitkan setelah matinya. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 5 contoh. Wa hiya, yaitu al-mitsalul awwalu, contoh yang pertama. Qaum Musa hina qalu lahu, tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika mereka berkata kepada Nabi Musa. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 55. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kata kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Lan nu'mina laka, sekali-kali kami, kata mereka, tidak akan beriman kepadamu, tidak akan percaya kepadamu, sampai kami melihat Allah secara nyata dengan kepala, dengan mata kepala kami. Fa'amatahumullahu ta'ala thumma ahyahum. Fi dzalika yaqulu Allah ta'ala mukhatiban Bani Israel. Lalu Allah mematikan mereka, Bani Israel tersebut, kaumnya Nabi Musa tersebut. Allah Ta'ala mematikan mereka. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Dan dalam masalah tersebut, Allah berfirman atau mengajak bicara kepada Bani Israel. Ini dalam surat Al-Baqarah 55-56. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada siapa? Bani Israel. Dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, ketika kalian berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan beriman, tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah dengan nyata, dengan mata kepala kami. Maka mereka, karena ucapannya tersebut, disambar oleh as-sa'iqah, halilintar. Halilintar. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikannya. Menyaksikan tentang disambarnya kalian oleh halilintar dan kalian mati. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini contoh yang pertama. Qala al-mithalu tsani, contoh yang kedua, fi qissati al-qatil alladhi ikhtasama fihi banu Israil, tentang kisahnya orang yang terbunuh, yang mana Bani Israil bersengketa, berbeda pendapat tentang siapa pembunuh orang ini. Fa'amarahumullahu ta'ala ayyadbahu baqaratan, maka Allah memerintahkan mereka, Bani Israel, untuk menyembelih seekor sapi betina. Fayadribuhu bibaqdiha, lalu mereka memukul mayit tadi, orang yang terbunuh tersebut, dengan sebagian daging sapi betina yang telah disembelih. Liyukhbirahum biman qatalahu, agar Allah memberitahukan kepada mereka siapa pembunuh orang tersebut. Wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala, dalam masalah itu Allah ta'ala berfirman, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Al-Baqarah 72 sampai 73. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa, satu jiwa, lalu kalian saling menuduh tentang jiwa tersebut, saling berbeda pendapat tentang siapa yang membunuhnya, bersengketa, ribut, dan Allah akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan, akan memberitahukan siapa pembunuhnya. Maka kami berkata, idribuhu biba'diha, pukullah mayit tersebut dengan sebagiannya. Ini dengan sebagian sapi betina, dengan sebagian anggota badan sapi betina yang telah disembelih. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya, agar kalian berakal atau mengerti. Akhirnya apa? Hidup dan memberitahukan siapa yang telah membunuhnya, dengan sebab mayit ini dipukul dengan sebagian anggota badan sapi betina yang telah disembelih. Akhirnya dia hidup dan memberitahukan, saya yang membunuhnya si fulan. Begitu. Kemudian mati lagi. Ini menunjukkan ada, sudah terbukti, sudah ada kisah kejadian dihidupkannya orang yang mati di dunia ini. Al-mithalu tsalitsu, contoh yang ketiga. Fi qissatil qaumil ladzina kharaju min diyarihim firaran minal mauti wa hum ulufun fa amatahumullahu ta'ala tsumma ahyahum. Contoh yang ketiga adalah tentang kisahnya suatu kaum yang mereka keluar pergi dari kampung-kampung halaman mereka, dari tempat-tempat tinggal mereka, dengan tujuan lari dari kematian. Dalam keadaan mereka beribu-ribu jumlahnya, sekian ribu jumlah kaum ini keluar dari kampung-kampung mereka untuk menghindari atau lari dari kematian, agar gak mati, biar gak mati, takut atau lari dari kematian. Lalu Allah mematikan mereka, kemudian Allah menghidupkan mereka. Wa fi dzalika yaqulu Allahu ta'ala, dalam masalah itu Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah kalian lihat atau tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka dalam keadaan mereka jumlahnya beribu-ribu orang, karena takut kematian, menghindari kematian. Maka Allah berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Akhirnya mati. Tsumma ahyahum, Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka yang telah mati tersebut. Sesungguhnya Allah benar-benar zat yang memiliki keutamaan karunia atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Qala al-misalur rabi'. Contoh yang keempat. Fi qisati alladhi marra ala qaryatin maitatin fastab'ada ayyuhyiha Allah Ta'ala. Tentang kisah seseorang yang melewati suatu kampung yang telah mati, yang telah hancur. Ada orang yang melewati kampung yang telah hancur. Lalu dia menganggap tidak mungkin, mustahil kalau Allah akan menghidupkan kampung ini yang telah hancur, telah mati. Fa'amatahu Allah Ta'ala 100 sanatin. Maka Allah mematikan orang ini selama waktu 100 tahun. Dimatikan sampai waktunya lamanya 100 tahun baru. Sumahyahu. Kemudian Allah menghidupkannya. Wa bidzalika yaqulu Allah Ta'ala. Dalam masalah ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Aw kallazi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athah. Qala kam labist? Qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Qala bal labista 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah. Wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal 'idham kaifa nusyizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Atau seperti orang yang melewati suatu kampung, suatu desa yang telah roboh, yang temboknya telah roboh menutupi atapnya, hancur. Atapnya hancur ke bawah, temboknya hancur menutupi menindih atapnya. Yang sudah hancur, kampungnya hancur, desa hancur. Lalu dia berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana mungkin? Kata dia, Allah akan menghidupkan kampung atau desa ini setelah matinya, setelah hancurnya. Tidak mungkin Allah akan menghidupkan atau mengembalikan desa yang telah hancur ini. Kata dia. Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah membangkitkannya. Menghidupkannya. Allah berkata, berapa lama kamu mati? Dia menjawab, aku tinggal atau mati. Berapa lama engkau tinggal, kata Allah. Dia menjawab, aku tinggal sehari atau setengah hari. Maka Allah berkata, bahkan kamu telah tinggal 100 tahun. Jadi matinya 100 tahun. Maka lihatlah makananmu dan minumanmu yang belum berubah. Belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledaimu, himarmu. Yang telah menjadi tulang belulang. Karena sudah 100 tahun umurnya. Lamanya. Dan kami akan menjadikan engkau sebagai tanda kebesaran Allah untuk manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang tersebut, himar tersebut, keledai tersebut. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membungkusnya dengan daging. Maka setelah jelas, setelah jelas bagi dia bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, maka dia berkata, a'lamu, aku tahu, yang aku yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh yang keempat. Qala al-misalul khamis. Contoh yang kelima, fi qissati Ibrahim al-Khalil. Hina sallallahu ta'ala ayuriyahu kaifa yuhyil mauta. Contoh yang kelima adalah kisahnya, tentang kisahnya Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, ketika beliau meminta, memohon kepada Allah Ta'ala bagaimana dia agar Allah, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana dia, yakni Allah, menghidupkan orang yang mati. Fa'amarahu Allah Ta'ala ayyadbaha arba'atan minat tayri. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih 4 ekor burung. Wa yufariquhunna ajza'an 'ala al-jibali allati hawlahu. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim agar mencincang 4 ekor burung tersebut yang telah disembelih. Dicincang, dipotong-potong menjadi sekian bagian, sekian potong, dan ditempatkan di gunung-gunung atau bukit-bukit yang ada di sekitar beliau. Thumma yunadihinna. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim agar memanggil burung-burung yang telah disembelih dan telah dipotong-potong dan telah ditebarkan potongan-potongan tersebut di atas gunung-gunung yang ada di sekitar beliau. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka akhirnya burung-burung tersebut yang telah terpotong-potong menjadi sekian bagian menyatu kembali sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Walaupun ditukar bagian burung ini dengan burung yang lain, tetap menyatu dengan bagiannya yang aslinya, yang bagian dia begitu. Wa yatina ila Ibrahim sa'ya, dan datanglah burung tersebut dengan segera menuju Nabi Ibrahim. Ini hidup kembali dan tidak tertukar bagian-bagiannya dengan burung yang lainnya, tidak tertukar. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam masalah itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, wahai Rabbku, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Qala awalam tu'min. Allah berkata, belumkah engkau yakin? Apakah engkau belum yakin? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka Nabi Ibrahim menjawab, tentu aku sudah yakin kepada engkau, dan yakin engkau maha mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Akan tetapi agar imanku lebih mantap, lebih yakin, agar sampai ke derajat keyakinan yang paling tinggi, ainul yakin. Karena keyakinan ada sekian tingkatan. Ada apa namanya? Ilmu yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Ilmu yakin tingkatan yang pertama. Ilmu berita yang dia yakini. Haqqul yakin lebih tinggi lagi. Ainul yakin lebih tinggi lagi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasuruhunna ilaika. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Maka Allah berfirman, maka ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, sembelih dan cincang, potong menjadi sekian bagian. Kemudian tempatkan masing-masing dari bagian tersebut kepada setiap gunung atau bukit yang ada di situ. Satu bagian dari potongan burung tadi ditempatkan di atas satu bukit. Terus sampai selesai. Kemudian panggillah olehmu burung-burung tersebut. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Yani hidup kembali. Dan ketahuilah bahwasanya Allah adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Qala fa hadhi amsilatun hisiyatun waqi'iyatun. Maka inilah contoh-contoh hisiyah yang bisa dilihat oleh panca indera, dirasakan oleh panca indera. Waqi'iyah yang benar-benar terjadi, waqi' nyata. Tadulu kisah ini atau contoh-contoh ini menunjukkan ala imkaniyati ihya'il mauta, atas dimungkinkannya dihidupkannya orang-orang yang telah mati. Bahkan pasti akan dihidupkan orang-orang yang telah mati. Wa qad sabaqat al-isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala min ayati Isa ibni Maryam min ihya'il mauta wa ikhrajihim min quburihim bi'idznillahi ta'ala. Dan telah disyaratkan, disebutkan pada pembahasan sebelumnya ilama tentang apa yang telah Allah berikan. Telah disyaratkan pembahasan tentang bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bin Maryam. Yaitu Nabi Isa bin Maryam bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati dan mengeluarkan mereka dari kuburan-kuburannya dengan izin Allah Ta'ala. Ini sebagai bukti bahwasanya mungkin dan pasti terjadi yang namanya dihidupkannya orang yang telah mati. Sudah ada di dunia ini sekian contoh, sekian kejadian tentang dihidupkannya orang-orang yang telah mati. Qala wa amma dilalatul aqli famin wajhaini. Adapun pendalilan secara akal tentang dihidupkannya, dibangkitkannya orang-orang yang telah mati, ini dari 2 sisi. Ahaduhuma yang pertama, annallaha ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Khaliquhuma ibtida'an. Allah yang telah menciptakan keduanya, langit dan bumi tersebut, ibtidaan, tanpa ada contoh sebelumnya. Ibtidaan atau badi', pencipta yang tidak ada atau tidak meniru atau tidak contoh, tidak ada contoh sebelumnya. Ini baru begitu, baru ada. Itulah ciptaan Allah. Ibtidaan tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau kita, ya tidak seperti itu. Kita hanya sifatnya mengubah dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lain. Dari tanah liat menjadi batu bata, genteng, dan yang lainnya. Dari kayu, pohon jadi meja, dan seterusnya. Dan dia pun meniru, kan? Meniru dari yang lain. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi la yu'jizu an i'adatihi. Sedangkan zat yang mampu menciptakan sesuatu, yakni makhluk tanpa ada contoh sebelumnya, tentunya zat-zat ini tidak akan lemah untuk mengembalikan apa yang telah dia ciptakan. Menciptakan tanpa contoh mampu, apalagi membangkitkan, menghidupkannya sudah mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Ar-Rum ayat 27. Dan dialah Allah zat yang telah menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian Allah mengembalikannya, yakni menghidupkannya, membangkitkannya. Dan hal itu mengembalikan atau menghidupkan makhluk yang telah mati, ahwanu alaih, lebih ringan, lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah menciptakan makhluk pada awal permulaannya tanpa ada contoh sebelumnya, maka kami pun akan mengembalikannya. Sebagai janji atas kami, sesungguhnya kami akan melakukannya. Al-Anbiya ayat 104. Wa qala amiran biradi ala ma ankara ihya al-azam wa hiya ramim. Dan Allah berfirman, memerintahkan untuk membantah siapa saja yang mengingkari dihidupkannya tulang belulang yang telah berserakan, yang telah hancur. Dalam surat Yasin ayat 79. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, yang telah berserakan itu adalah zat yang telah mengadakannya, yang telah menciptakannya pada awal mulanya. Jadi Allah Ta'ala yang telah menciptakannya tanpa contoh, tanpa ada contoh sebelumnya, maka Allah lah yang akan menghidupkannya, mengembalikannya, membangkitkannya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Asani yang kedua, sisi yang kedua. Annal arda takunu maitatan hamidatan laisa fihi syajarah khadra. Bahwasanya bumi ini, tanah yang kita tinggali atau bumi ini dulunya mati, tandus. Tandus gersang. Tidak ada pohon-pohon yang hijau padanya. Lalu Allah turunkan, atau lalu turun padanya, pada bumi yang kering, yang mati, yang tandus gersang ini, turun padanya air hujan. Lalu menjadi bergeraklah sesuatu yang hijau. Ya, ini bergerak karena ada air hujan. Bergerak, tumbuh pepohonan, rumput, ilalang dan yang lainnya. Sesuatu yang hijau. Hidup padanya. Dan tumbuh sekian tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, biji-bijian, buah-buahan, dan sesuatu yang subur. Dan zat yang mampu untuk menghidupkannya setelah kematiannya, qadirun ala ihya'il amwat. Allah yang mampu menghidupkan, menjadikan tanah yang tadinya tandus, mati, gersang menjadi subur, maka Allah pun akan mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sama saja kan, bumi mati, kering, enggak ada kehidupan. Allah turunkan air hujan, jadi hidup. Tumbuh tumbuh-tumbuhan yang sekian macamnya. Buah-buahan dan seterusnya jadi subur, bergerak, hijau. Maka Allah pun mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat warabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwasanya yang kamu lihat bumi ini khashi'ah, yakni tunduk. Maksudnya rendah, tidak ada pepohonan, kering, tandus. Maka apabila kami turunkan kepadanya, kepada bumi yang tandus ini, yang mati ini, alma, air hujan, ihtazat warbat, dia menjadi bergerak dan subur. tubuh tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan bumi yang mati ini, benar-benar dialah yang akan menghidupkan orang yang telah mati. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Fussilat ayat 39. Dan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاطٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Qaf ayat 9 sampai 11. Isa jam berapa? Belum bisa. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang berbarakah dan air hujan. Lalu Allah tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian. Serta pohon kurma dan yang lainnya sebagai rizki bagi hamba-hamba Allah. Dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang mati, yang kering. Demikian pula al-khuruj, dikeluarkannya, dihidupkannya orang yang telah mati. Akan ada nanti dibangkitkannya orang-orang yang telah mati. Dan sungguh telah sesat. Ini selesai berarti pembantahan terhadap mereka yang mengingkari adanya kebangkitan orang-orang yang telah mati. Telah dibantah secara syar'i, hissi, indrawi, dan secara akal. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang orang-orang yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Mereka menganggap hal itu tidak mungkin karena menyelisih kenyataan. Maka insya Allah akan dibantah, akan dibahas bantahannya baik secara syar'i, hissi maupun akal pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Akhiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.